Siap. Ayo, satu tebang. Dan kali ini bakal menyapa Anda untuk rekan-rekan semuanya. Govan, Govan, Govan! Arlida Putri Adela. Semoga untuk Arlida Putri.